pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Senin 7 Maret 2016 dibacakan Kamal dan Ahyar. Hari ini laborasi Torus dibawa ke LP Cipinang. Pemerintah diminta rombak formulasi kemiskinan. Undang-undang perkawinan dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Sederalun Kepala Polres Kota Sorong, Ajun Komisaris Besar Karimudin Ritonga mengatakan, laborasi Torus telah bersiap masuk ke dalam pesawat yang akan membawanya ke Jakarta saat ini. Labora dibawa ke Jakarta dengan menumpang pesawat komersil 6R. CNN Indonesia melansir, Karimudin memastikan penjagaan sangat ketat diberlakukan bagi labora yang sebelumnya berstatus sebagai buronan. Labora kabur dari rumahnya saat hendak dijemput tim dari Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat lalu. Labora divonis 15 tahun penjara atas kasus pencucian uang dan kepemilikan narkotik lewat putusan kasasi Mahkamah Agung 18 September 2014. Namun, dengan alasan sakit, dia tidak dipenjara melainkan berada di kediamannya di Kelurahan Tampa Garam, Kota Sorong. Tak sampai 3 kali 24 jam, Labora menyerahkan diri Senin dini hari pukul 3 WIT. Menurut penuturan Kepala LP Sorong Maliki, motif kaburnya Labora karena dia merasa tidak pantas dipenjara dan masih meyakini dirinya tidak bersalah. Sederlun, Koalisi Perempuan Indonesia mendorong pemerintah merombak formulasi kemiskinan yang selama ini diterapkan Badan Pusat Statistik. Formula yang digunakan dianggap tidak mencerminkan kemiskinan secara komprehensif. CNN Indonesia melansir, Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartikasari menyatakan, formulasi kemiskinan yang menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran per hari dianggap sangat bias dan tidak menangkap kemiskinan secara multidimensional. Jika formulasi perhitungan kemiskinan tidak diubah, ia mengatakan pemerintah seolah abai terhadap kondisi yang terjadi sebenarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan seharusnya indikator kemiskinan memasukkan unsur kemudahan akses publik terhadap barang-barang publik seperti kesehatan dan pendidikan. Sederalun, Koalisi Perempuan Indonesia menilai peraturan terkait pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu diubah karena masih mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini khususnya terkait usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah. CNN Indonesia melansir, Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartikasari mengatakan usia minimal 16 tahun seperti yang tertera di pasal 7 Beleid tersebut dianggap mengekang kesempatan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih layak. Padahal menurutnya usia tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Ia melanjutkan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan juga makin menjadi setelah peraturan tersebut mencantumkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun Kepala Syah Bandar Pelabuhan Ketapang Bayuwangi Isprianto mengatakan, sejauh ini bangkai kapal Ravelia 2 jenis landing craft tank yang tenggelam di perairan Selat Bali tidak mengganggu pelayaran di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kapal Ravelia 2 saat ini telah tenggelam hingga ke dasar laut. CNN Indonesia melansir, KMP Ravelia yang membawa penumpang 81 orang dan 27 kendaraan tenggelam di sekitar 250 meter dari bibir pantai Banyuwangi Beach pada Jumat sekitar pukul 13.09 WIB. Pengangkatan bangkai KMP Ravelia diserahkan sepenuhnya kepada pemilik kapal, namun sejauh ini lokasi tenggelamnya kapal sudah diberi tanda oleh petugas. Sederlun, jenazah seorang perempuan ditemukan dalam sebuah lift di China sebulan setelah lift itu dimatikan dengan cara yang tidak tepat menurut pernyataan pemerintah daerah. Mayat perempuan itu ditemukan dalam sebuah bangunan perumahan di pusat kota Xi'an oleh para pekerja lain pada 1 Maret lalu. BBC Indonesia melansir. Lift tersebut dimatikan oleh dua petugas pemeliharaan gedung pada tanggal 30 Januari lalu setelah ada laporan kerusakan. Sejumlah petugas pemeliharaan gedung dipanggil untuk memperbaiki kerusakan pada lift dan mereka berteriak untuk memastikan apakah masih ada orang di dalamnya. Namun, pejabat pemerintah setempat mengatakan mereka tidak mengecek dengan tepat dan dianggap lalai menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum mematikan lift. Laporan setempat mengatakan ada goresan-goresan yang ditemukan di dalam lift di salah satu bagian bangunan tersebut. Perempuan tersebut diyakini berumur 43 tahun dan tinggal sendirian di gedung itu. Sederlun, pengusaha super kaya Iran Babak Zanjani yang membantu Teheran menghindari sanksi penjualan minyak dijatuhi hukuman mati karena mencuri sebagian keuntungan penjualan. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah Iran, Gholam Hossein Mohseni Ejihi, dalam keterangan resmi kemarin. BBC Indonesia melansir. Zanjani tercatat sebagai orang paling kaya di Iran. Ia menggunakan sejumlah cara untuk mengelabui sanksi-sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Iran dan membantu negaranya tetap menjual minyak ke pasar internasional. Akan tetapi, pada saat yang sama ia dituduh memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian negara. Dalam sidang di pengadilan, Zanjani dituduh menggelapkan dana 2,7 miliar US dollar atau sekitar 35 triliun rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 7 Maret 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedarun, wassalam.